Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyarat talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jazakallahu khair. Berkata Abul Aliyah, seorang tabi'in yang mulia, diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi di dalam sunannya, Abul Aliyah mengatakan, kunna na'tir rajula linakhudha minhu. Dulu ketika kita ingin mendatangi seseorang untuk kita belajar darinya, untuk kita duduk bersimpuh mendengarkan hadis dan riwayat darinya, fananduru idza shalla, maka kita akan melihat terlebih dahulu ketika dia sholat. Fa in ahsanaha, ketika dia memperbagus salatnya, baik di dalam salatnya, jalasna alaihi, kita akan duduk mengambil ilmu di sekitarnya, mengambil hadis darinya ketika apa, salatnya baik. Wa qulna, dan kita mengatakan kepada sebagian yang lainnya, huwa li ghairiha ahsan, dia kalau sholatnya baik, li ghairiha ahsan, pasti untuk selain dari yang sholat lebih baik. Wa idza shalla, dan ketika dia sholat ternyata asaaha, dia jelek, buruk di dalam sholatnya. Faqumna minhu, maka kita pun pergi, tidak jadi mengambil ilmu darinya. Wa qulna, dan kita katakan, huwa li ghairiha aswa'a, dia yang sholatnya saja demikian, maka untuk yang selainnya lebih jelek. Ma'asyarat talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Yang semisal juga diriwayatkan atau diucapkan oleh Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Jadi di antara tolak ukur salaf, orang-orang terbaik dari kalangan umat Islam, sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in, indikator seseorang itu dikatakan baik, standarnya seseorang itu dikatakan bagus, apalagi untuk diambil ilmunya, adalah apa? Sholat. Maka kita juga demikian, ma'asyarat talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita memulai untuk memantaskan diri kita sebagai orang-orang yang dikaitkan dengan ilmu, yang dihubungkan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita memperbaiki apa? Salat. Hendaknya kita memperbagus salat, termasuk dalam perkara khusyuknya. Salatnya bagus sesuai sunnah, tetapi ternyata dia tidak khusyuk, maka sama. Huwa li ghairiha aswa, dia untuk yang selainnya lebih jelek, lebih tidak bisa khusyuk. Karena sholat saja kenapa? Jelek. Sholat saja tidak bisa khusyuk. Maka sebelum kita menjadi orang-orang yang diambil ilmunya, duduk manusia di sekitar kita, kita mulai dari sekarang. Kita mulai dari saat ini untuk sungguh-sungguh khusyuk, serius, mempelajari sholat dan juga ketika apa? Sholat. Karena ternyata itu adalah indikator seseorang, dia untuk amalan-amalan dan juga perilaku yang lainnya baik atau tidaknya dia. Barakallahu fikum. Maka inilah tolak ukur yang sebenarnya fid dunya wal akhirah. Di dunia dan juga di akhirat. Di akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya idza saluhat saluha sa'iru amali faqad anjah wa aflah. Apabila salatnya bagus, maka bagus semua amalannya. Apabila salatnya bagus, sungguh anjah wa aflah. Dia akan selamat dan dia akan beruntung. Wa in fasadat, tetapi kalau dia ternyata salatnya jelek, fasada sa'iru amali, semua amalannya akan jadi jelek. Dalam riwayat lain, faqad khaba wa khasira, dia akan binasa dan juga akan celaka. Dan apa yang terjadi di akhirat, ma'asyarat talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, itu dipengaruhi dengan amalan-amalan kita di dunia. Maka perbaiki, perbaguslah salat kita, seriuslah dalam mempelajarinya, termasuk juga di dalam mempelajari hal-hal yang bisa mengantarkan kita ke khusyuan dan menjauhkan kita dari perkara-perkara yang bisa menjadikan salat kita berkurang kesempurnaan ataupun pahalanya. Ma'asyara at-talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Abu al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullah. Kita sedang membahas bab al-hafzi 'ala al-khusyu'i fi shalah. Bab anjuran untuk khusyuk di dalam salat. Kita sampai kepada hadis yang keempat, hadisnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi shalah. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh, menengok di dalam salat. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil 'abdi. Itu adalah copetan, kemarin sudah kita jelaskan perbedaan sariqah, ikhtilas, dan juga kuta'ut tariq. Semua memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Ya, kalau ikhtilas diartikan apa? Copetan. Karena diambil dari orang yang lalai. Berbeda dengan mencuri. Mencuri itu ya, hukumnya ketika sampai kepada batasannya, nisabnya. Ya, barakallahu fikum. Dia dipotong tangannya. Kenapa? Karena dia mencuri barang yang dijaga, barang yang disimpan, itu sariqah. Ya, faqta'u aydiyah. Potonglah tangan-tangan keduanya. Adapun ini Rasulullah SAW menyebutkan ikhtilas. Maka ikhtilas diartikan adalah copetan karena yukhad 'anil ghaflah, diambil dari orang yang lalai. Ya. Berbeda pula dengan quta'ut tariq, begal. Itu ancamannya lebih parah. Ketika membunuh, dia dibunuh dalam keadaan dia dipasung. Ketika melukai, dia akan dipotong tangan kirinya dengan kaki kanannya. Min khilaf, samping. Barakallahu fikum. Ketika cuma teror, akan ada diasingkan dia dari penguasa. Oleh penguasa. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, huwa ikhtilasun. Itu adalah sebuah copetan. Yaktalisu syaitan, yang dicopet oleh syaitan, min salatil abdi, dari seorang hamba. Rawahu al-Bukhari. Diriwayatkan dari al-Imam al-Bukhari. Walid Tirmidhi, dan di dalam Tirmidhi, dari sahabat yang berbeda, yaitu sahabat Anas bin Malik, kemarin juga kita jelaskan, bahwasanya di sini sedikit ada ketidaktepatan dari siapa? Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Ya. Beliau sebagaimana kebiasaannya ketika mengatakan li Tirmidhi, maka maknanya apa? Di dalam riwayat Tirmidhi, maknanya adalah sahabatnya sama dengan yang di atas. Ya. Maka kalau kita secara polos membaca tanpa melihat kitabnya para ulama, kita akan menyangka hadis ini diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Tapi kata Syekh bin Baz, Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yuhimu annahu min hadithi Aisyah kama yufham. disangka bahwasanya hadis ini adalah hadisnya Aisyah. Walaisa kadzalik, yang benar bukanlah demikian. Dan telah kita sebutkan pula bagaimana Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau dengan tawadhu'nya mengatakan, ya, di dalam buku saya ini adalah hadisnya Anas bin Malik dalam Tirmidzi. Padahal kalau kita lihat kitab-kitab Tirmidzi, ya Anas bin Malik. Tetapi dengan tawadhu'nya beliau tidak mau menyalahkan Ibnu Hajar, maka beliau mengatakan, ya, Allahumma illa ayyakuna rawahu Tirmidzi an Aisyata fi nuskhatin ukhra ghairil lati waqaftu 'alaiha. Bisa jadi memang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah pada kitab-kitab yang aku sendiri tidak apa memilikinya, aku baca. Fi nuskhatin ukhra, bisa jadi di naskah-naskah manuskrip-manuskrip lain tertulis hadis yang akan kita baca ini, ya, masih berkait tentang menoleh, itu adalah riwayatnya Aisyah radhiyallahu taala anha, tawadhu'nya beliau. Padahal kalau kita melihat kitab Tirmizi, semuanya akan mengatakan bahwasanya yang meriwayatkan hadis yang akan kita baca adalah Anas bin Malik. Ya. Kalau antum punya Bulughul Maram, dilihat. Ya. Wali Tirmizi dan di Tirmizi. Wasahahahu, dan disahihkan oleh Tirmizi. Dinisbahkan kepada sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wal iltifata fis shalah. Waspadalah kalian dari menoleh di dalam salat. Fa innahu halakah, karena itu adalah sebuah kebinasaan. Fa in kana la budda, kalau memang mengharuskan untuk menoleh, fa fit tatawwu'i, maka lakukanlah di dalam salat tatawwu', dalam salat sunnah. Hadis ini masyarul at-talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Yang pertama, naam, hadis ini barakallahu fikum, di dalam sanadnya terdapat Ali ibn Zaid ibn Jud'an, terkenal dengan Ibn Jud'an, dia adalah seorang perawi yang didhaifkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Ya, maka hadis yang kedua adalah hadis yang dhaif, yaitu yang mengatakan, waspadalah kalian dari menoleh, kalau memang harus maka lakukan di sholat sunnah. Ini adalah hadis yang dhaif. Disebutkan oleh Ibn Hajar di dalam Bulughul Maram untuk yang keduanya. Nah, kita masuk kepada masalah yang pertama. Apa itu al-iltifatu fi shalah? Makna dari al-iltifat adalah al-inhiraf, memalingkan bil wajhi au bil badan, memalingkan, ya, wajah atau memalingkan badan. Ini makna dari ikhtilas. Sopet apa? Iltifat, afwan. Menoleh maknanya adalah memalingkan wajah atau badan. Dari mana? Anil kiblah. Dari Allah kiblat. Apa hukumnya? Hukumnya al-iltifat bil wajhi, yang pertama adalah dengan wajah. Menoleh dengan wajah, hukmuhu yukrah atau makruhun, hukumnya adalah makruh. Karahah tanzihiyah, makruh tanzih, yakni tidak sampai kepada keharaman. Ini menoleh. Wala yubtilu sholata, dan tidak membatalkan sholat. Ini yang pertama, ketika menoleh dengan kepala atau dengan wajah, maka hukumnya adalah makruh. Ini apabila dilakukan sekali atau dua kali. Adapun ketika sudah menjadi gerakan yang kathiran, banyak, maka apa hukumnya? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Maka menoleh ma'asyarat talababul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bila hajah, sekali lagi, tanpa hajat, tanpa kebutuhan, tanpa keperluan, menoleh hukumnya adalah makruh. Itu apabila dilakukan sekali atau dua kali. Adapun ketika dilakukan, barakallahu fikum, ya, lebih dari, ya, keumuman manusia, toleh, toleh, toleh, terus, ini merupakan sesuatu yang haram. Ya, kemarin telah kita sampaikan, ini termasuk dari gerakan di dalam sholat selain dari gerakan sholat. Ya. Kalau memang tanpa keperluan, bisa jadi makruh, bisa jadi haram, bahkan bisa jadi membatalkan sholat. Nah, ini yang berbeda dengan wajah. Maka ketika dikatakan makruh di dalam sholat, fa'innahu yunqisu sholatal abdi. Apa dampaknya? Dampaknya tentu saja mengurangi kesempurnaan, kekhusyuan, dan juga pahala sholat seseorang. Yunqisu sholatal abdi. Mengurangi, jelas. Ada pengaruhnya. Makruh, barakallahu fikum, ada pengaruhnya. Jadi meskipun secara usul fikih apa itu makruh? Makruh itu adalah ya, yusabu tarikuhu, meninggalkan perkara makruh kita diberi pahala, walam yu'aqab, dan tidak berdosa fa'iluhu, orang yang mengerjakannya. Kan gitu, iya kan? Itu makruh. Ya, berbeda dengan kebalikannya sunnah. Kalau sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau makruh apa? Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan justru dapat pahala. Itu di luar sholat. Adapun di dalam sholat, ada pengaruhnya. Apa itu? Yunqisul as-shalah. Mengurangi pahala sholat. Jadi kalau ini dikerjakan terus-menerus, bisa jadi apa? Seseorang sholat dan dia sama sekali tidak membawa pahala. Hanya semata-mata tabra'u dzimmah. Hanya semata-mata mengugurkan kewajibannya saja. Kan ini rugi. Sangat-sangat rugi. Padahal sholat pahalanya sangatlah besar. Nah, jadi makruh di dalam sholat tetap pengaruhnya besar. Yaitu mengurangi pahala sholat. Padahal kata Rasulullah SAW, kita di dunia ini, pahala paling besar tidaklah seseorang itu melakukan sholat kemudian selesai, kecuali dia akan hanya membawa pahala usruhu, 1/10. Ya. Tus'uhu, 1/9. Ya. Tumunuhu, 1/8. Terus, paling pol adalah membawa pahala nisfuhu, setengah pahala sholat. Itu pol-polnya kata Rasulullah SAW. Nah, kita kalau sudah pol-polnya setengah, ditambah makruh dikerjakan terus. Ya, habis sudah. Ya. Sekedar menunaikan kewajiban saja. Ini terkait menoleh dengan wajah tanpa kebutuhan. Adapun ketika dengan kebutuhan, ya, maka hukumnya apa? Mubah, diperbolehkan. Sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, beliau pernah menoleh ketika melihat atau mengawasi pasukan ketika itu hendak menaiki gunung untuk berangkat. Maka ketika itu Abu Bakar As-Siddiq menoleh. Maka ketika ada hajat, hukumnya apa? Mubah. Dan itu biqadri hajatih. Harus dilakukan sesuai dengan hajatnya. Kalau sudah selesai, sudah. Kembali khusyuk. Karena ini kita sedang apa? Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di akhir-akhir usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau marud, sakit. Ya, dan pernah beliau sallallahu alaihi wasallam pingsan. Ya, manusia mau sholat gak berani. Akhirnya Rasulullah SAW ketika itu siuman, bangun, mandi, ya, mau berangkat, pingsan lagi. Terus sampai akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami. Tetapi ternyata setelah pingsan lagi untuk ketiga kalinya, Rasulullah SAW tetap bangun dan apa? Ingin menuju ke shaf untuk sholat berjamaah. Nah, ketika itu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka yaltafitun, menolehkan wajah-wajah mereka melihat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpapah-papah untuk menuju salat berjamaah sallallahu alaihi wasallam. Ini semangat beliau alaihi salatu wasallam. Beliau adalah orang yang ghufirallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Dijamin dosanya, diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Wa ma'a dzalik, bersamaan dengan itu beliau alaihi salatu wasalam, ya, tetap bersemangat untuk mengerjakan sholat berjamaah. alaihi salatu wassalam. Maka ketika ada kebutuhan ma'asyarat talaba wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah adalah mubah. Adapun iltifat atau al-inhiraf bil badni, menoleh dengan badan, ka'ayas tabdira al-ka'bata, seperti sampai membelakangi Ka'bah atau kiblat, balik dia badannya. Ya, badannya balik. Aw yaj'aluha ila janbih, atau menjadikan arah kiblat itu sebelah kanan atau di sebelah kiri. Badannya dia sudah menoleh, bukan sekedar wajahnya, tapi badannya. Fa hadza yubtilu shalat, maka yang seperti ini membatalkan salat. Kenapa? Karena istiqbalul qiblah awul Ka'bah, menghadap Ka'bah ataupun kiblat, itu termasuk dari syarat-syarat sholat. Nah kalau syarat itu barakallahu fikum dia langgar, dia tinggalkan amidan secara sengaja, maka ini membatalkan apa? Sholat. Seperti orang misal ya, sebagaimana kita sebutkan kemarin, di antara syarat sholat adalah satrul aurah, menutup aurat. Ketika belakangnya terbuka dan itu masih di bawah pusar, dia tahu tidak menutupi barakallahu fikum, maka dia kehilangan dari syarat syarat sholat. Maka sholatnya batal. Lama dia harus memegang. Ya. Makanya terkadang gerakan dalam sholat itu hukumnya apa? Wajib. Seperti ini, ya, memegangi penutup aurat. Wajib dia bergerak dalam itu. Karena apa? Karena ketika dia tidak berusaha untuk menutup auratnya, sementara itu adalah sebuah syarat dalam syarat-syarat sholat, ya, dia biarkan terbuka belakangnya dan dia sadar amidan sengaja, maka sholatnya batal. Batalat sholatuh. Sholatnya apa? Batal. Barakallahu fikum. Maka terkait syarat itu enggak main-main. Terkait syarat tidak main-main. Ya. Semua syarat meskipun lupa barakallahu fikum, itu harus mengulangi. Kecuali menghadap kiblat dan najis saja. Cuman dua. Ya. Hafal tidak ini syarat sholat? Nah, ada 9, harus hafal. Semuanya kalau itu barakallahu fikum kita tidak terpenuhi salah satunya dari 9 syarat sholat, lalu kita teringat wajib mengulangi. Seperti apa? Hadas. Ya, suci dari hadas, taharatu minal hadas, itu syarat. Ya, lupa dia, belum wudu. Atau bahkan lupa, belum mandi. Semestinya mandi. Ingat. Maka sholatnya harus diulang. Dari subuh ternyata, subuh, zuhur, asar, belum mandi. Harus ulang dari awal. Tidak ada kompromi dalam apa? Syarat. 9. Nah, 9. Islam. Balik. Berakal. Suci dari hadas, suci dari najis, menghadap kiblat, menutup aurat, apalagi, menutup aurat, menghadap kiblat, terus masuk waktunya, niat 9. Ya, sama, orang sholat, dia mungkin mengira sudah waktunya, dia sholat ternyata masih jam 11. Dia diingatkan, harus mengulang tidak? Harus, karena apa? Syarat, kecuali 2. Apa itu 2? Yang pertama adalah suci dari najis. Kalau dia awalnya tidak tahu, sholat selesai, baru dikasih tahu, itu najis di badanmu, najis di pakaianmu, najis di tempat sholatmu. Maka ini ma'fuun, mendapat udzur. Dalilnya apa? Dalilnya pernah Rasulullah s.a.w. sholat. Di pertengahan, beliau s.a.w. diingatkan malaikat Jibril s.a.w. Apa? Di sandalnya ada najis. Nah, ketika itu dilempar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ikut semuanya. Dilempar semua. Saking mutaba'ahnya. Melempar sandal semuanya ikut-ikutan. Lalu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kalian melakukan itu? Kita melihat engkau melakukan itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya'tini Jibril, Jibril atani datang kepadaku lalu mengingatkan bahwasanya fi na'li di sandalku terdapat najis, maka aku buang." Syahidnya Rasulullah SAW tidak mengulang dari awal. Maka khusus untuk syarat yang ini, ketika dia lupa, bukan dari awal, ketika dia lupa bahwasanya di pakaian, badan, atau di tempat sholatnya terdapat najis, apa? Tidak perlu mengulang. Dari 9 syarat ini cuma najis. Itu pun kalau lupa atau tidak tahu, taunya selesai sholat. Kalau dia tahu di tengah-tengah sholat, wajib dia selesaikan. Dia, ada najis, langsung singkirkan. Ya, kalau dia terus-teruskan, nah itu baru batal. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, menghadap kiblat. Dengan catatan, dia harus bersungguh-sungguh terlebih dahulu. Ya. Ima dengan bertanya, atau dengan sesuatu yang mungkin dia bisa lakukan. Zaman sekarang bisa lihat HP dengan kiblat. Dia harus bersungguh-sungguh terlebih dahulu. Kok ternyata setelah bersungguh-sungguh dia salah? Nah, di sini dia tidak perlu lagi apa? Mengulang sholat. Hanya pada dua ini. Nah, tapi dia harus bersungguh-sungguh dulu. Kalau lupa najis ataupun menghadap libat dan kiblat dan dia sudah berusaha, barakallahu fikum, dia tidak perlu mengulang sholat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in pernah sholat yang satu madhab sini satu madhab sini di kari tanda. Lalu setelah itu dilihat mana yang betul kiblatnya, ternyata salah kubu sahabat itu salah. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan sahabat yang ketika itu salah menghadap kiblat untuk mengulangi sholat. Jadi dari 9 itu hanya 2 yang diberi toleransi. Itu pun dengan catatan tidak sengaja, tidak tahu. Terkhusus kiblat, dia harus benar-benar mencari tahu terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Nah, kalau seseorang sampai dia menolehkan badannya, inhiraf, memalingkan badannya anil kiblah, dari kiblat, barakallahu fikum, maka sholatnya batal. Sholatnya batal, sudah. Kecuali tadi, apabila ada hajah, keperluan. Di antara keperluan di dalam hal ini, ma'asyara al-talaba wal-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adalah seperti dalam keadaan sholatul khawf, sholat perang. Boleh dia bawa senjata, tengok sini, tengok sana. Ya. Membatalkan sholat? Tidak. Kenapa? Sekali lagi ada hajah, ada kebutuhan. Ya. Dan ini juga dilakukan oleh para pendahulu kita, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tengok. Ya. Sholat khawf banyak sekali macamnya. Bisa depan, soft depan sholat dulu satu rakaat atau sampai selesai. Banyak. Sebutkan sampai belasan. Ya. Itu dalam keadaan masih berjaga. Apa artinya? Sudah berhadapan-hadapan tapi belum perang. Kalau sudah perang, ya sudah. Fattakullaha mastata'tum. Ya. Sudah waktunya zuhur dan asar. Lagi perang terus berkecamuk. Sholat sebagaimana yang kita mampu. Dengan tembak-tembakan. Sholat. Ya, ini menunjukkan mudahnya Islam. Tapi kalau belum langsung adu fisik, berjaga-jaga, tadi, depan, sholat, satu rakaat, baru belakangnya, dan seterusnya. Intinya, ketika memalingkan badan, sampai menyamping, barakallahu fikum, menjadikan kiblat itu di sebelah sisi kanan atau kiri kita, tanpa keperluan, tanpa hajat, sholatnya bagaimana? Batal. Adapun ketika ada keperluan hajat seperti sholatul khawf, sholat ketika peperangan, barakallahu fikum, maka hukumnya mubah, diperbolehkan. Ya. Nah. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini membatalkan sholat li'anna istiqbal al-qiblati fi sholah kulluha syartun min syuruti sihhati sholah. Kenapa? Karena menghadap kiblat di dalam sholat merupakan syarat dari syarat-syarat sahnya sholat. Barakallahu fikum. Ini terkait hukumnya. Jadi hukumnya makruh. Kalau dengan wajah itu sesekali makruh dan itu yunqisu salatil abd, mengurangi pahala salat jelas, dan apabila banyak tidak diragukan lagi ketika tidak dibutuhkan, maka itulah sesuatu yang haram, sesuatu yang haram. Nah. Demikian pula apabila dengan sampai badan yang berpaling, barakallahu fikum, maka itu membatalkan sholat dan itu jelas perkara yang haram. Adapun bila ada kebutuhan, ya, misal kita khawatir dengan anak kita, menoleh sesekali, labas insyaallah, tidak mengapa. Ini terkait iltifat, ya, dengan anggota badan, bisa dengan wajah ataupun dengan badan. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uzaimin rahimahullah memberikan sebuah faedah bahwasanya al-iltifat, berpaling, menoleh, nau'an, itu ada dua macam. Yang pertama, nau'un iltifatun bil qalbi. Yang pertama adalah berpaling dengan badan, yang kedua afwan al-iltifatun bil qalbi. Yang kedua adalah menoleh hatinya, menoleh, berpaling. Dan kata beliau, wa hadza asyaddu wa akhtar min al-iltifati bil badni. Dan yang namanya berpaling, menoleh dengan hati, yakni hatinya tidak lagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ini lebih asyad, lebih akhtar, lebih berbahaya dan lebih bermadharat bagi salat seseorang. Daripada minal iltifati bil badni, daripada menoleh berpaling dengan badan. Ya. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, kenapa? Karena hati itu masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, pusatnya kekhusyuan. Ya. Sudah kita sebutkan ucapan dari para ulama, di antaranya adalah ucapan Sa'id Ibnu Al-Musayyib bahwasanya, ya, khusyuk itu dimulai dari hati. In khusya'atil qalbu khusya'at jawarihuh. Kalau hatinya khusyuk, maka badannya juga akan ikut khusyuk. Nah, sekarang kalau hatinya saja tidak khusyuk, lam yastaqbil ilallah, tidak menghadap, memfokuskan, tunduk, khudu' di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka anggota badannya sekedar, ya, pergerakan saja tanpa jiwa, tanpa ruh. Naam. Makanya kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhuma, iyyaka wan nifaq, ya, kata beliau, hati-hatilah kalian dari nifaq, ya, apa nifaq yang dibuat-buat. Kata beliau, apa itu nifaq yang dibuat-buat? Ya, kata beliau, tara jasadan khashian, engkau akan melihat jasad seseorang itu khusyuk, wa qalbu, adapun hatinya, laisa bi khashi'in, hatinya tidak khusyuk. Ini adalah khusyuk atau nifaqul khusyuk, ya, khusyu'un nifaq, ya, khusyuk kemunafikan, khusyuk yang dibuat-buat. Barakallahu fikum. Maka benar apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hati yang iltifat, yaltafit, yang berpaling, menoleh, tidak menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu lebih berat. Ya, lebih berat, barakallahu fikum, daripada iltifat dengan badan. Nah. Ma'asyara al-talaba wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan di antara faedah dari hadis ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu yadullul hadithu ala anna lisyaitani sultatan ala bni Adam fi a'malihim. Hadis ini menunjukkan bahwasannya syaitan itu memiliki sultah, penguasaan, ya, bisa menundukkan bani Adam, bani Adam, manusia, fi a'malihim, di dalam amalan-amalan mereka. Ya. Jadi syaitan terkadang memiliki kemampuan untuk apa? Ya. Menjadikan hati dan juga fisik kita ini apa? Terganggu. Ya. Hati jelas, iwasfis, memberikan was-was fi sudurin nas, di dalam hati manusia. Dan di antara sulbah ala bani Adam, di antara penguasaan jin dan syaitan kepada bani Adam adalah apa? Dengan fisiknya, fi a'malihim. Seperti tolehan ini. Kan fisik, iya tidak? Ini kan pergerakan fisik. Bukan semata-mata kolbu hati. Makanya syaitan itu memiliki kemampuan ini. Wa anna syaitana la yaqdir ala salatil mu'mini fayakhuduha hakada mujabaha. Akan tetapi syaitan di dalam salatnya seorang mukmin tidak bisa memberikan pengaruh yang terlalu terang-terangan, sehingga apa? Memberikan pengaruhnya dengan sedikit demi sedikit, termasuk al-iltifat, diambil dengan sedikit. Barakallahu fikum. Dan iltifat ini diambil oleh syaitan dari sholatnya seorang hamba. Kenapa? Sekali lagi karena hamba tersebut ghaflah, tidak khusyuk, tidak fokus, sehingga kita lihat jam sedikit. Itu adalah apa? Copetannya syaitan. Dan syaitan dalam sholat seorang hamba ini selalu mengganggu dari awal-awal. Dan mengganggunya seperti ini. Terkadang dia mengingatkan kita bahwasannya syaitan itu datang ke ahadakum, kepada salah seorang kalian dalam sholat, lalu mengatakan uzkur kada wa kada, sehingga dikatakan kepada hamba tersebut, ingatlah ini atau ingatlah itu. Makanya kita kadang kunci hilang atau uang lupa naruh, ketika sholat malah ingat. Oh iya iya di sana. Ini adalah was-was dari siapa? Syaitan. Gangguan dari syaitan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas, udzkur kada wa kada. Sampai lam yadri kam shalah. Sampai dia tidak tahu salat sudah berapa rakaat dia itu. Benar-benar apa? Lupa. Ada sebuah kisah. Dinisbahkan kepada Al-Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit rahimahullah. Ada seseorang mendatangi beliau. Wahai Syekh, saya terlupakan dengan suatu barang atau suatu perkara. Bagaimana solusinya agar saya ingat? Maka kata Abu Hanifah rahimahullah, sholatlah. Maka sholat beneran ini orang. Sholat, bener, ingat dia. Langsung sholatnya diselesaikan atau tidak, dia mendatangi Abu Hanifah rahimahullah. Lalu mengatakan, wahai Syekh, benar apa kata engkau? Saya melupakan sesuatu, lalu saya sholat, aku pun teringat. Kata Abu Hanifah rahimahullah, celakalah engkau. Ternyata engkau sholat hanya untuk apa? Diingatkan oleh syaitan. Alhamdulillah. Padahal itulah kesempatan syaitan untuk mengganggu kita. Menjadikan sholat kita itu apa? Tidak lagi memberikan pahala yang besar untuk kita. Barakallahu fikum. Jadi itu di antara gangguan syaitan. Makanya di antara hal yang menjadikan syaitan itu merasa gelo, bahasa kita, kecewa, adalah apa? Sujud sahwi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau memang sudah syaitan menjadikan kita ragu, kita lupa berapa rakaat yang sudah kita kerjakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakinkan dulu. Kalau dia bisa yakin, itu yang dia pilih. Tetapi kalau dia tidak bisa yakin, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, pilih yang paling kecil. Misal salat zuhur. Kita lupa, tidak bisa meyakinkan rakaat berapa ini antara 2 dan 3. Maka pilihlah yang kecil, karena di yang kecil itu ada kita yakin, ada keyakinan 2 atau 3, maka kita pilih yang 2. Kenapa? Karena di dalam pilihan yang 3 itu juga ada rakaat yang ke-2. Tidak sebaliknya, pada rakaat yang kedua kita tidak yakin adanya rakaat yang ke-3. Nah, 3 atau 4, pilih mana? Di 3. Karena dalam pilihan 4 ada angka di 3. Nah. Barakallahu fikum. Pilih yang terkecil. Lalu setelah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyasjud. Kemudian sujudlah sujud sah sahwi sajdatain. Kalau ternyata ya salat kita itu barakallahu fikum ganjil, misal harusnya salat zuhur itu genap 4 ya. Terus kita tadi ngitungnya baru 3, akhirnya kita nambahin 1 rakaat lagi, akhirnya kan 5 ya. Maka sujud sahwi itu sujud sahwi kita itulah syafa'na, menjadikan genap lagi. Ya, salat genap jadi genap, yang ganjil jadi kembali ganjil. Kalau ternyata kita apa? Kelebihan. Tetapi ketika salatnya sudah pas, kita ngiranya 3, ternyata memang 3. Akhirnya kita nambah 1, betul 4, maka sujud sahwi itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam targhiman lisyaiton. Sebagai bentuk yang menjadikan syaitan itu merasa menyesal. Kenapa menyesal? Kita itu sholat diganggu biar tidak khusyuk, biar tidak lupa, biar tidak fokus. Ketika lupa kita malah menambah sujud. Yang mana nenek moyang syaitan, siapa? Iblis, disuruh sujud sekali saja tidak mau. Nah, ini kita diganggu. Terakhirnya kok malah nambah sujud. Akhirnya kan terimanlah syaitannya tambah gelong. Iya. Terus ini saya ganggu biar tidak khusyuk, biar tidak fokus. Ternyata dia di akhir sholat menambah sujud. Nambah pahala lagi. Maka terimanlah li syaitan. Sujud sahwi. Ya. Sebab kita lupa, sebab kita diganggu syaitan itu. Menjadikan syaitan semakin apa? Gelong. Aduh, tahu gini sih gak tak ganggu. Biarin saja sholatnya tetap 4 rakaat, sujudnya tetap 8. Nah, ini gara-gara tak ganggu, malah rakaatnya nambah 1. Kalau memang dia ngitungnya salah, kalau ngitungnya benar ya pas, tetapi sujudnya nambah. Sujudnya nambah banyak. Targhiman lisyaiton. Maka syaitan pun akan menjadi gelong. Nisrul. Barakallahu fikum. Maka syaitan melalui cara-cara yang seperti ini, ya, mengganggu kita di dalam sholat dengan cara-cara yang seperti ini. Termasuk kita tutup dengan hadis ini. Termasuk kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya syaitan itu di antara bentuk mengganggu manusia di dalam sholat adalah yanquru inda ijani. Ya, apa itu? Meniup-niup inda ijani, bagian belakang kita. Sebul-sebul. Ditiup-tiup. Sehingga kita merasa ada angin yang keluar. Padahal anginnya kan masuk kalau ditiup. Ya. Makanya kuncinya adalah yakin. Makanya kata Rasulullah SAW, jangan sampai yansharif, dia berpaling dari sholat, membatalkan sholat. Aduh, saya batal ini. Hatta yajida rihan, sampai dia mencium bau atau apa? Yasma'u sautan, sampai dia yasma' mendengar adanya suara. Karena ini termasuk dari gangguan syaitan yang kecil-kecil ini, barakallahu fikum. Ya. Nah, dan yang seperti ini biasanya diganggu atau menyerang kepada orang-orang yang memang gampang ragu, tidak yakin dia. Adapun kalau orang yang yakin, sudah yakin, saya tidak dengar suara, saya sudah tidak mencium bau, sudah syaitan akan berpaling. Ya, syaitan akan berpaling, termasuk al-iltifat, menoleh. Itu hanya dilakukan oleh syaitan kepada orang-orang yang ghaflah, yang lalai. Tetapi kalau kita sholatnya serius, fokus, bacaan-bacaan sholat kita hayati, artinya gerakannya juga, pandangan selalu ke bawah, ke tempat sujud, barakallahu fikum, ini akan berat syaitan untuk apa? Mencopet. Ya. Sama seperti orang copet, tukang jambret, ya. Lihat kita pakai motor, ya, pakaiannya lengkap, tidak ada yang bisa dicopet, kitanya fokus, ya, atau bahkan bawa pistol apa? Tembakan besar. Kira-kira jambretnya mau enggak? Enggak mau sih. Ganggu malah mental sendiri, iya tidak. Barakallahu fikum. Maka demikian pula al-iltifat. Menoleh di dalam sholat ini diganggu, terjadi karena apa? Karena orangnya tersebutlah lalai. Plek, permisalannya seperti orang yang kejambretan. Ya, pakai tasnya sembarangan atau main gadget di mana? Di jalan, akhirnya dijambret dengan mudah. Barakallahu fikum. Ini ma'asyara at-thalaba wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tentang hadis yang keempat yaitu al-iltifat. Ya. Dan iltifat ini sama hukumnya di dalam sholat fardu dan juga sholat sunnah. Kalau tidak ada kebutuhan, maka makruh. Kalau sampai menjadikan badan ini berpaling dari tempat kiblat, maka membatalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Naktafi ila huna wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.